bisakah engkau kuagungkan sesuci dan secantik sang rembulan. Mampukah engkau menahan godaan dari seribu rayu manis yang datang. Jangan pernah merasa gelap di antara sinar-sinar yang terang. Jangan pernah merasa sepi bila engkau di tengah keramaian. Saat ini aku tak bisa jauh.